haruskah ku kenang dirimu? Di antara kecemasan dan memaku, tak ku biarkan saat-saat terindah mencekam jiwa merana. Waktu telah menyerap rasa dendam, waktu telah mengembangkan asmaraku. Maukah kau hapuskan salahku? Oh, mungkinkah ini kan terjadi? Oh, ingin ku memujamu kembali, ingin ku memelukmu kembali. Haruskah ku ganti dengan bayang-bayangmu? Oh, maafkanlah diriku, oh kasih. Oh, maafkan. Ingin ku memujamu kembali, haruskah ku ganti dengan bayang-bayangmu? Oh, maafkan.